तेरे को रोके गाता रे। कटे तो का हो दारासा कटे तो का हो दारासा ibu jajan diharap mudamu ya bahasa paling baca di napipir kerap kanakku paduri hati moan tis pikir Pak Jaja laporan jenna kemari mana mati mah Pak Jaja sebahajan ke desa dengan nama aku sekapi nalatra montet jadi kacunan pajajan maka kering sama kita montet jadi kacunan maka kering sama kita pun anak Bang Jaya Pakira panan aku Bang Jaya Pakira kereta pia ulah yang betul-betul hukum ibu anak Bang Jaya kebisa payut pola hari satu kau bagi pun anak ada mana sama jalan ibu anak kau Bang Jaya panana kau Bang Jaya ada mana panana kau Bang Jaya sama jadi tulak kali panan aku Bang Jaya kebika payut panan aku Bang Jaya sama jen sana jangan dikontakati Pak Lura Mardi Prima Dona Gombang Jaya aturan ka payuan heuleuh pajar maneh para mardi primadona Gombang Jaya tareka humeul para mardi primadona Gombang Jaya kacai geuningan mah Palo ramah di pribadi aku Bang Jaya ano mana Pajar mami Pajar mami karunya Lami lami kanya nyeri Lami lami nyeri Mana pun Minggu jemri Palo ramah di pribadi aku Bang Jaya mikeling uhariri medada ku saurang palo ramah di pribadi aku Bang Jaya jojonan hari Mati prima dona Gombang Jaya kebika payut sok ingatan masa palura mati prima dona Gombang Jaya dadan harupan tersangka ternyaman Ibu Lurah Mardi Prima Dona Gombang Jaya ku aya umur impian lajang akan bakal cerita manusia tekuk mawasa mau Ibu Lurah Mardi Prima Dona Gombang Jaya haturan ka payuan bulan menurut sejarah cerita maupun lelakon pada malam hari yang saya garap terjadi daerah Bandung iya judul cerita tadi sudah dikatakan. Betul. Kuntil anak waruk doyong. Betul bang, betul. Ini yang namanya cerita dalam sejarah. Iya. Nama Bapak Uba yang sudah terkenal hidup atas nama Uba bertahun-tahun. Kalau gua pikir semakin lama semakin hidup gua semakin tua. Betul. Seandainya gua nggak bisa punya keturunan, mungkin hidup gua terlunta-lunta. Betul. Dikatakan Bagong sudah menjadikan bayangan gua orangnya di dalam cerita ini. Iya. Di akhir kemudian gua nanjat ke daerah Bandung Cililin. Iya. Gua bisa diaku dengan warga, bisa ketemu dengan jodoh yang baik. Betul. Bahwa gua teh seorang mafia. Oh iya bang. Bahwa gua teh orang yang kagak bener. Iya bang. Tujuan gua nanjat ke daerah Bandung Cililin teh nih, gua teh pengen ada tujuan, pengen bener, pengen baik. Oh maksud abang pengen bener, pengen baik. Pengen diaku dengan warga. Iya. Lama kelamaan di daerah Bandung Cililin gua mempunyakan istri. Oh abang punya istri. Setelah gua punya istri, istri gua teh hamil. Iya. Punya gua keturunan. Oh abang sekarang udah punya keturunan. Oh, bagus bang kalau udah punya keturunan bang itu bang. Iya. Namanya orang hidup harus punya keturunan bang. Wah hidup rasanya. Lega gua mempunyakan hati. Percaya. Gembira gua mempunyakan hati, gua mempunyakan keturunan. Oh jelas. Pasti kalau orang namanya udah punya keturunan itu hiburan kita bang. Modal gua satu-satunya gua punya anak. Iya. Gua bisa sadar. Betul. Punya anak satu perempuan. Oh abang anaknya sekarang perempuan. Anak gua namanya si Eis. Waduh cakep bener bang namanya bang ya. Cuman. Iya bang. Si Ois teh ditinggal mati dari umur 3 bulan. Waduh, terus siapa yang ngurus tuh bang? Nah itu gua yang ngurus, gua yang ngerawat, gua yang ngadidik. Waduh. Sampai sekarang anak gua sekolahnya udah SMA. Oh udah sekolah SMA. Cita-cita gua anak gua mau kuliahin yang tinggi sekolahnya. Oh jelas bang, kalau anak cuman satu itu mah urusan abang. Mau bagaimana caranya? Biar pinter. Udah bapaknya dagok anaknya, jangan sampai dagok. Oh iya, jangan sampai nurutin bapaknya bang. Dulu orang tuanya bekas pembunuh. Iya. Percaya, saya percaya. Enggak ngelihat barang harta yang banyak masa geram siang gua lihat malam gua tengok. Oh itu akhlak abang seperti itu. Dulu abang punya niat seperti gua itu. Gua sadar mempunyakan keturunan. Iya. Gua insaf pengen jadi orang yang benar. Oh sekarang abang udah pengen insaf, pengen jadi orang yang paling benar. Itu. Bagus bang, namanya itu udah robah nasib bang. Harta banyak. Betul. Buat anak. Iya. Orang tua tutup umur anak yang ngurusin. Oh iya, selain dari anak udah siapa lagi bang? Yang gua sayang-sayang anak gua, yang gua manja-manja siang hari dengan malam. Iya. Lu tahu kan? Iya jelas bang. Iya tahu bang. Anak gua montong lagi sampai dicolek orang. Iya. Kesenggol aja sama ayam, ayam gua bunuh mati. Percaya saya kalau masalah abang, saya percaya. Jangan lagi manusia di bidang ayam kesenggol, ayam bakalnya dibunuh mati. Saya percaya sama abang. Iya. Coba itu. Iya, lindungan kita. Jangan lagi disenggol sama manusia, ayam aja yang nyenggol bakal dibunuh mati. Iya, percaya. Lu bekerja di rumah gua masih betah. Oh, betah, Bang. Masih enak. Bukan enak lagi saya ngikutin abang. Tanda perintah gua. Iya, saya turutin, Bang. Iya, betul. Anak gua berapa hari? Iya. Selalu murung. Oh, anak abang selalu murung. Gua lihat anak gua kalau pulang sekolah biasanya sama orang tua sopan. Ya, terus begitu masuk selonong boy, ini ada apa? Gua mau tanya lu tanda perintah gua. Saya kalau masalah itu, Bang, saya juga belum jelas ketahuannya, Bang. Goblok, yang gua perintahkan lo. Ya abis bagaimana, Bang? Dia kalau datang sama saya enggak pernah, biasanya dulu-dulu dia pamit sama saya, berangkat dia pamit. Mang, tolong Kak Bapak, saya kasih tahu bahwa saya mau berangkat sekolah. Tapi jam sekarang-sekarang ini itu enggak pernah ada pamit. Dia pergi selonong boy, pulang tanpa pamit. Masuk. Berarti lu bekerja makan gaji buta di depan gua. Saya bagaimana kata abang, dibilang abang saya makan gaji buta itu urusan abang. Yang penting saya tetap masih ngikutin abang. Tanya anak gua, tanya. Maunya apa anak gua? Anak kesayangan gua, anak satu-satunya, anak semata wayang. Oh iya kalau begitu bang. Berarti saya yang salah kalau begitu. Saya lengah di lebah itu bang. Anak gua baru lagi yang mintanya dikatanya motor, mobil, rumah yang bertingkat-tingkat gua bikinin anak gua. Percaya saya sama abang masalah rumah antara mobil abang ikutin kata-kata anak. Tapi saya bang benar-benar saya mohon maaf sama abang. Kesalahan saya tolong minta dimaafin. Karena saya ini lengah. Ngejaga di rumah abang namanya sebatas cuman saya. Menunggu di atas kedatangan di tengah malam takut ada orang jahat. Takut ada yang tetamu tak diundang itu bagian saya. Paribasa. Paribasa tamu tanpa permisi itu urusan saya. Tamu datang, assalamualaikum itu urusan saya. Kalau masalah anak-anak abang itu mohon maaf, saya benar-benar kagak merhatikan. Soalnya apa? Itu anak kalau datang, pamit, pergi, pamit, biasanya pamit, sekarang nggak pamit. Nah itu, saya juga bingung ada apa seperti itu bang. Biasa berangkat pagi. Iya betul. Pulang tengah hari. Ini kalau pulang sore ada apa? Ya kadang-kadang tengah malam. Mungkin dia bang main di rumah temennya ataupun rumah sahabat-sahabatnya, kemungkinan seperti itu bang. Lu tahu sendiri hidup gua teh nih, ya? Iya betul. Tanda perintah gua teh lu orang. Iya bang benar. Gua teh jarang di rumah, harus kawal anak gua. Nah lu tahu nih anak abang kalau pergi bilang nggak sama lu? Nah kalau datang bagaimana? Tuh bang. Ya juga sama bang. Kalau dia pulang itu gak permisi lagi bang. Taunya masuk ke dalam. Pergi tanpa pamit. Saya juga bingung di lebah itu mah ada apa. Tuh. Deh. Iya ya. Nanti lu kasih tahu anak gua ya. Iya bang. Kalau seandainya anak gua balik sekolah, nanti lu kasih tahu. Oh, kasih setanya. Tanya. Iya. Adakah mau apa dia? Oh, gitu. Apakah dia selama ditinggal sama ibunya, pengen punya orang tua lagi? Ngomong di depan gua. Oh. Gua kawin. Iya. Iya. Apakah dia pengen punya mobil? Gua beliin mobil lagi. Oh, iya. Saya harus nanya seperti itu. Iya, saya turutin kata-kata abang. Aduh. Tuh, katanya bawa mobil, bawa motor. Bawa mobil? Iya. Mau bawa mobil, bawa motor. Berarti dia dua bang pengennya bang. Anak babang tibang satu-satunya turutin. Kata dia pengen mobil, pengen motor. Bakal beliin keduanya bang. Gua sama anak kesayangan. Betul. Anak satu-satunya anak yang gua paling manja. Oh iya. Jangan sekali anak sama orang tua. Ngeberakin orang tua. Ngebikin malu sama orang tua. Gua mah boro lagi. yang dikatakan saudara anak. Betul. Iya. Gua matiin. Percaya sama lu. Percaya kalau sama abang mah. Tingkah lagu anak gua enggak benar kelihatan sama orang laki. Siapa orangnya? Gua pengen tahu orang tersebut. Masalah itu mah bang, jangan lagi abang-abang cerita sama saya, serahkan sama saya. Enggak kudu abang yang negor, ntar saya ngadepin orang itu bang. Kalau emang benar dibikin noda masalah anak abang. Gua seorang juara. Iya iya iya, percaya saya. Pengen sadar. Iya iya betul. Pengen enak hidup gua tenang. Enggak mau bakal kejar-kejaran warga, enggak mau bakal kejar-kejaran masyarakat apalagi aparat. Iya iya iya. Udah puyeng hidup gua di hutan. Iya percaya, sekarang abang udah merubah segala-galanya, merubah pikir segala-galanya. Masalah ilmu penemu jampe pakai aci pangati gua orangnya. Percaya masalah itu mah, iya. Tahu benar saya jelas. Siapa yang berani ngeledek ampunya iwal dari mati nggak ada lagi sama gua. Iya iya iya. Apalagi coba-coba sama gua. Betul. Berani masuk ke halaman gua tanpa permisi. Itu mantar ada saya di depan bang. Abang mah taunya udah. Duduk manis ada saya di depan. Siapa orangnya yang datang tanpa permisi? Itu bagian itu bang, saya di depan adanya. Nih. Kebetulan gua main di Gombang bang. Iya iya, emang ini daerah Gombang ya. Topeng Dawer grup. Iya. Ya. Dawer Putra. Api Walan. Iya. Dari Kampung Baku. Lagi malam saya berjuang di Pedas. Iya, iya. Sama Topeng Gombang Bapak Cakra di semalam. Sekarang saya berkecimpungan sama Api Walan. Betul. Iya. Yang namanya jiwa seni mah, Bang, saring menolong. Iya, Bang, ya, betul. Sesama kita. Iya, iya. Nah, iya. Bang, kita jangan lihat. Betul. Kalau kita nyampe manjak, nyampenya timbang di duit. Iya. Bakal jadi omongan. Oh, jelas. Duit mah anggap aja nomor 2. Iya. Iya, benar, Bang. Yang penting persahabatan, persaudaraan, jangan sampai ada pukul iya, musuh. Benar, benar, benar. Ini maaf sama orang Gombang. Semua topeng mah enggak topeng mana, enggak topeng mana. Iya. Nih, tanggal 9 ada yang nangis. Kenapa bang bisa nangis? Nah, gak punya panjang, gak punya pelawak. Oh, barengan berarti bang? Topeng keluar semua di Kabupaten Bekasi. Oh iya iya. Yang gak keluar mah nih, rombongan gua Bapak Cakra. Iya iya. Tanggal 9. Iya. Aduh. Tanggal 5 kita main di Bunder. Iya. Iya. Bunder Kerawang, Cibaya. Nih kita ngehibur sahabat kita, saudara kita. Bang-bang mandor semuanya di sini. Pak Lurah kemarin juga dia tuh royal banget di situ tuh. Tuh. Oh, Pak Lurah masih ada. Ada. Iya. Emang Pak Lurah mah paling loyal. Di sini mah yang penting begini. Nih, ilmu orang Gombang gua percaya. Iya, iya. Gua di Gombang manjak sama Pak Cakra bukan sebentar. Oh, jelas. Dulu gua lagi manjak di Pak Cakra tabrakan. Iya, iya. Tabrakannya dibilang temu. Lah. Bukannya gua nabrak, gua ditabrak. Malah gua yang habis muka gua. Tapi masih salah. Itu yang nabraknya bagaimana bang? Lari gak bang? Ya kagak. Oh iya. Tanggung jawab berarti. Yang nabraknya cucunya Kikores. Ya. Kongkores. Iya, iya, iya. Iya. Kita ya sama saudara. Iya. Ya. Jadi ribet dah. Iya. Iya. Yang penting saya dirapihkan dengan dia di jalan nanti amung situ. Iya. Ya. Iya, yang penting mah kita sama-sama selamat. Ya. Iya, yang penting mah kita doain. Kita hibur orang Gombang, kita kasih kenang-kenangan orang Gombang. Iya. Ya, yang betul. Namanya topeng mah tanpa dibawa Banyolan, tanpa dibawa Bojegan, 5 menit riwayat bisa tamat. Oh, iya, Bang. Iya. Masalah topeng mah. Dulu mah Bang topeng nih, saya masih belum pakai begini. Iya, iya. Ya. Masih pakai lampu. Betul. Zamannya sepeda. Iya iya. Untuk iya, Yanto ya. Juga masih dipikul. Iya. Saya mah manjak udah kenyang banget sebenarnya mah. Percaya, percaya. Pengen istirahat manjak itu. Masih banyak yang nengokin, Bang. Iya. Ya, namanya manjak mah kita sambil hiburan, Bang. Nih maaf perurah. Yang namanya topeng kalau tanpa dibawa kerasmenan enggak ini juga kayaknya ya. Betul. Kita bawa kerasmenan sambil diiring sama lagu yang enak. Iya. Sebut-sebut Bapak Lurah kan enak. Betul. Iya. Kalau disebut-sebut mah kali-kali aja kalau kita rajin tibang rokok sabungkus piraku. Lah kagak sayang Pak Lurah mah, jangan lagi rokok apa juga dikasih namanya pimpinan. Dah. Malam sahabat saya Bang Maco. Iya. Alias Maco. Iya, kenal. Iya, kenal. Ya, itu ada musibah sedikit. Oh iya. Semalam tuh ya. Jeprot dia ngabacok tangannya belah. Iya. Keburu sama saya untung. Betul. Bagusnya. Iya. Alhamdulillah tidak ngocor darahnya rapat. Iya, percaya saya. Ini kalau enggak dia juga saya lihat. Musibah mah nyampe malam ini jadi ya. Iya. Saya ngelihat emang, Bang. Iya. Coba kita pinta lagu nih yang enak aja lagunya di kantun tugas aja ya. Betul. Iya. Kalau kayak apa mah kita lagi tugas. Lagi tugas ya, Bang ya. Iya. Nih sambil jalan cerita. Iya. Ibaratkan kembang. Betul. Belum menjadikan buah. Iya. Bagaimana sepak terjangnya nanti? Betul. Cerita ini. Iya. Iya. Yang nama cerita ini dikatakan Dora Sembaga. Dora itu bohong. Sembaga itu kita nyatakan. Betul. Iya. Coba pinta lagunya di kantun tugas. Ibu Sinden. Ada lagu kantun tugas. Iya. Ya udah digeprak-geprak aja dah kantun tugas karena emang lagi tugas. Min. Bayar tenang aja, masalah bayaran berapa duit apa rokok ntar akan dibayar. Oh, yang bekapas. Oh. Ya, udah diduluin baik, sotek. Ya, mau lu sotek. Berarti super. Tenang, ada parurah kalau tibang super mah. Tibang masalah rokok mah, enggak, jangan khawatir sama orang sini mah. Pimpinan gua Bang Wardi. Iya. Mantunya Bapak Cakra. Iya. Nah, ada tadi katanya udah mau kondangan, tapi dia ada rombongan ke apa? Rengas Malang ya. Oh iya. Iya. Udah nyampe Bang Wardi. Iya. Tenang. Minggu. Tenang. Gombang mah gua berdaya. Yang penting syarat dia manusia marajin. Nalik tinapa baru Bapak Hajat sebut-sebut apa rora kena teuk ka burung balu. Orang Gombang mau ngehibur silakan aja. Nyawa anu kalampu sedih mata nang nguyu yo kesabaran hutan kantuh mamulan lami tayang geratkan waratos dimitar bareng nangik nukali sadar paura mati prima dana Gombang Jaya haturan kapayun adehi. Aduh Kang Irana Tora Marti Primadona Gombang Jaya Agamana Sali Dinabang Baru Pajaja Sebol Haja Untuk Kahoro Balu Nyawa Anuruh Kahoro Pajaja Sebol Haja. Atur nuhun. Atur nuhun. Pak Jaja nubuka haja. Ya mau kesempatan nonton Palura Mardi Primadona Gombang Jaya apa ini Bapak Lurah Mardi lami daya nyeratan Palura Mardi Primadona Gombang Jaya anu mana menggali sadar serta manik nasabah. Aduh engkau irahan peramati prima dona Gombang Jaya kapayona deli jali di nabang baru anak tengah hubai ngawa alangku sedi mane nak oi resamut kesempan hutan ngantul manggulan bulan lami daya nyeratan waktu di medan perang sepan hutan berjuang pelurah maradi terima donan hati nung atas ngantol nangis abdi tos pasti abdi pasihan waratu nangis abdi tos pasti abdi pasihan waratu singjan kejen miong lamba rasa muharera di aku kubojang narambut na galing mutang basa ebojang di SMP anjal datang basa eta bojang keluaran tinggal awan nah lu ngeleng oi ngade angkat tira macan menangan basa eta bojang keluaran tinggal awan mana sinyal kejen miong lamba dasar muharera di anggokku mojang no rambut punak galing muntah basa eta mojang diisi mimpi anjal datang basa eta mojang keluaran tinggal wah wah lu ngai leng hui ngade angkat tirmai jatuh tenangan basa eta mojang keluaran tinggal wah lamba dasar muara di anggotku mojang baru 10.000 keluaran tiga rawa coba tong-tong berhenti dulu tong gua pinta lagunya Wangsit Ciliwangi tepak dua dong ya beningan bikin gede bye bangun maju maju sininya maju mau nomin maju sini nih deh yeah. Alhamdulillah udah setengah satu turunnya lanjut. Oh iya bang, emang kita mah tugas bang. Tugas kita. Yang nonton sahabat kita, saudara kita. Betul. Penonton. Di sini banyak orang yang pintar, iya, orang iya, yang iya. Ahli ngibing semua lagi di Gombak. Betul. Percaya saya sama orang sini. Tadi sore bocah kecil bisa iya. Betul. Oh iya. Sama sekarang diadakan Koprek Bekasi. Orang sini bang semua udah dilatih bang, jangan lagi yang seperti kita anak kecil udah pinter bang. Zamannya emang lagi zaman kemajuan. Lade, kenapa kuat? Coba itu. Iya. Nuka basur pajajaran. Hati-hati. Tempat payung sini loyar-loyar bang, jangan khawatir. Jalpan nuka basur pajajaran tempat bayar keadil kira disku wawang nata bawangnya sejagat perut sumpah. Tenang bang, ya orang sini mah loyar. Jangan lagi rokok apanya juga bakal dikasih bang. Tuh bang, ada aja yang nyamperin bang. Tuh bang tuh. Lai-lai daunawi. Iya loyar orang sini bang. Yang penting kita rajin. Lanca barang ditawaran pajaja sebol hajan dari tawaran lain-lain pajaja bangga diri bangga rangan dari pagaran. Sasari noyak mah 20.000. Oh baru berapa bang? 20.000. Tenang orang ini bang. Noyak di Jawatimu. Haturan kanggo kapajaja sebol hajat anu mana? Jalma dosa kaji diri. Pajaja hirup rumah taratak abu. Koyo-koyo adina kuru pajajak no banget disumpitan teka tepi siang mengiapi nguyu hari asman sering kaimpi alon-alon penting adalah kontrol percaya percaya siapa bang ya. Masalah... gua juga agak ngeri ya. Masalah... lagi malam saudara gua macok bang bayang di sini korang kita doain. Haturan ngaku ke pajaja sebol hajat. Alhamdulillah kita sampai bangku. Dijual dua salah. Atur nuhun, atur nuhun. Pajaja sebol hajat. Dijual dua salah. Kahaya tak canang kasorang, ibu jajan mata kerihate wey. Kahaya tak canang kasorang, mata kerihate wey. Dengan nama aturan ibu jajan sangkana jantan sewuyuna ibu jajan aturan kapayu terbihan kawon aturan ibu jajan aturan disayang melon bang melon kerajaan ilmu penemu jampe pengak pemake percaya saya kalau sama abang pajak topeng mah setiap malam betul ilmunya dikeluarin iya bang gak kayak orang sini ilmunya beda oh jelas orang sini mah beda ilmu sini sewaktu-waktu iya betul ada kabutuh orang sini mah dipake oh iya ilmu kita mah ilmu jualan betul topeng namanya sejarah bawa cerita. Iya iya. Terjadi iya. Ada pembunuhan, nah ini goloknya. Betul. Ya. Oh iya iya iya. Oh baru 30.000, jangan khawatir bang. Buat lepas cerita dosa. Waduh. Sangkan jantan sayuna yang udah diterapin ilmunya sangkan jantan sayuna habis dah rambut dah waduh habis dah rambut dah ya terapihan aturan ibu jajan dakawon. Waduh, waduh, waduh, waduh. Coba itu, iya. Singoyo sepiorong. Masalah ilmu jampe pemakai aji pengerti itu udah semua di alat. Singoyo sepiorong. Oh tenang bang, berapa? Tenang, masih banyak bapak kita di depan bang. Masalah duit 20.000 lagi bang. Buat ongkos ke pule. Iya, iya, iya, bang. Tuh, bang, tuh. Itu. Iya. Atur nuhun. Kanu jauh sakti, bang. Gampang banget nyari duit mah di topeng mah ya. Iya, gampang banget. Banyak sahabat. Suka taing lamun pagi. Suka taing lamun pagi. Taman dunungan pagaturi suka di balik kupati balik kupati ceban lagi tenang bang ceban lagi bang no banyak saudara kita di depan masih jangan khawatir kanu jauh sok tiba ceban lagi katanya nih tanggal 5 di Bunder iya, suka taing lamun pagi besok main di Cikarang Jati iya iya iya suka taing lamun pagi thank you. wajana pegaturi suka dibeli kopati beli kopati pang-parang keningan pang-parang di lukutmu sauk di hadap penana sauk di hadap penana abdi malang kanu pundung nyapa kumaha kubarana ganti gua duh udah tua abdi malang kanu pundung kumaha neana sarangai kembang mati nolayu urang sirama aduh bang bae si abang kita no bangku aduh bang tibar mawa diri mawa diri hati-hati dulu bat sampai mengepak kena kasuh tuh tuh atur nuhun bu tuh iya si ibu ge simpati sama geladi gelaken sama geladi gelaken sampai mengepak ke batur emotan badan sakucu sama mengepak ke batur emotan badan sakucu tuh dapat gua tiap hari ringan hari ringan namanya halang mah halang aja perjuang gocap 3000 lagi 3000 lagi tuh landong rasa ayah landong rasa anu susah 3000 mah gampang sudah nih kalau gua buat usin utus gua ini aduh hari ringan omawanya ringan-ringan yuk ah halang ajak ketuh gara-gara sing asari no ayat mani jawa timu jalma no sasa diri geningan tara kamu ampun 10.000 duit subuh-subuh gas boleh bang 10.000 mah tenang pajaja dari sembol haja hayam reakang korong jauh-jauh kena sobat hayam di teang di hari ringan hari ringan ngebawanya halang ajak berjuang ajak berjuang kalau ada 3000 lu cariin Belanda rasa no susah. Ya jangan khawatir bang, duit 3.000 bang, orang sini loyal bang. Halo, tak dulu bang, belum ada bang, belum ada bang, kurang 3.000 lagi. Kalau ada 3.000 baru terusin. Duit 3.000 kudu kagak dapat, jangan diterusin dulu bang, jangan terusin. Duit 3.000 lagi belum ada. Tuh ada, coba diambil deh, 3.000 bro. Ya. Kata gebang orang sini maloyar, iya, dan lagi 3.000. Waduh, jangan diterusin bang, kurang 1.000 bang, jangan diterusin, 1.000 lagi bang, belum ada. Secara menamu tunggu dulu, 1.000 nyari ini 1.000 lagi. Pemali. No. Ya, turun. Secara menama si Belang. Tuh, bang, kata ke orang sini meloyer, bang. Tibang duit 1.000, bang. Bakara pilih apa, coba. Karena jauh sok tiba sok sekali. Coba bang dulu bang, udah cukup belum bang? Pak Jaja saya bolak balik. Jangan terusin dulu, belum cukup, jangan terusin dulu bang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang memberikan biar gampang milik rezekinya biar pada pengaturian palura marti primadona gombang majaya kapal teui tibata pengaturian kami berkumpati. Lah buat sindennya belum ada bang, buat di sindennya. Oh, lah tuh minta dibayar bang. Lah, tuh coba itulah habis bang buat bayar sinden doang. Lah iya, dapat duitnya gocap. Maka gue dempes-dempesan den. Tunggal malam begini terus ada. Lah, ya. Punya utang sama sinden berarti nih. Nih, iya. Semua pada enak, pengen duit, ada yang ngurusin. Iya bang. Nah, kalau gua sakit kagak ada yang ngurusin. Wah, benar bang. Bini enggak. Iya. Anak kagak. Anak ada, enggak sayang sama gua. Wah, bisa jadi kagak sayang, kenapa bang? Anak 7 bulan ngasih tahu orang tua. Iya. Begitu lahir enggak ngasih tahu orang tua. Iya, terus? Anaknya meninggal, ada apa? Wah, benar lah kalau gitu saya juga bingung bang dah. Padahal gue sayang sama anak. Iya. Mungkin dia bang mikirin orang tua perempuan yang belum pernah ketemu sama dia seperti itu kali pikirannya bang. Nih. Iya. Ini hari lu jalan-jalan ke warung Maedot. Iya. Lu sambil lihat-lihat anak gua di situ kali masih ada. Iya. Oh belum gua pulang. Gua melihat dulu di rumah gua. Iya. Di rumah gua melihat. Oh jadi sekarang ini belum ketahuan ada enggaknya. Nah. Ya kalau begitu caranya saya ke warung Maedot ya. Ya saya lihat dulu ya. Ayo kita jalan ke warung Maedot. Es. Paling sayang orang tua sama anak. Anak sama tau ayah. Umur 3 bulan ditinggal sama ibunya. Kalau memang anak ada kemauan, punya saya tuh ngomong sama orang tua, apakah mau dia? Jangan tinggal diam aja, orang tua kan nggak tahu kamu mau anak. Ini hari saya lihat anak saya. Apakah mau anak saya? Saya turutin anak saya. Please, bapak balik. Melakandang singa jajan di pagarku cacabean, di pagarku cacabean. Semangka ma pajaja sebol haja, semangka jami di aja pajaja ibu jaja sebol haja. Barida ma pajaja sebol haja, barida ma kasai. Lumayan seberapa saya palura marah di prima dana kemanjanya lebet kaca bermahan nanti lumayan apa hibura mana lebetkan hadek mahan. Abi mahli mengkabandung bajaja sebol hajat numpak oplek preki guling. Dap di alia mana di candung.